sejenak nafasku terhenti karena ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyang keseimbangan seiring lenyap hasrat di hati, mengapa cinta berhenti sedangkan ada rasa saling saat kenangan hadir di angan. Apalah daya perpisahan membuat luka semakin dalam. Sejenak nafasku terhenti karena ku teringat kepadamu. Saat kenangan hadir di